Lagu yang semangat ya. Ya. Lagu yang kedua bersama Adela. Umi. Ya. Sambil berpanas-panas kita goyang lagi ya. We'll be right back. tepuk tangannya buat Adela di sini mana dulu. Masih semangat apa enggak semuanya?